Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman kita. Semoga kita senantiasa berada di bawah naungannya. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa, yang insya Allah pada episode ini kita akan membahas ayat 153 dan seterusnya. Mengenai apakah ayat-ayat ini akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Ngeliat Pak Quraisy ini seger terus ya, bercahaya terus Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan juga kita sudah ditemani oleh pengajian Asyifa Masjid Agung Sunda Kelapa, terus pengajian Silaturahmi Puri Indah, dan juga pengajian Al-Mujahidin Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sudah hadir di sini. Ini membahas tentang apa Pak? Masih membahas tentang itu, memisahkan kita, antara Allah. Kita hari ini akan membahas kira-kira menyangkut sikap Ahlul Kitab terhadap Nabi Muhammad, sikap orang-orang atau salah satu contoh dari mereka yang tidak pandai memilih kata-kata yang baik. Masih lanjutan yang kemarin. Silakan Pak, langsung saja penjelasannya. Okay. Baik, kita akan bahas ayat 153 dan seterusnya. Mudah-mudahan cukup waktu kita untuk itu. Episode yang lalu, ayat-ayat yang lalu, Allah menyatakan Allah tidak menyukai ucapan-ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Ucapan-ucapan buruk yang dinyatakan. Panjang lebar uraian menyangkut hal itu. Sekarang ayat ini berbicara tentang sekelompok manusia yang dikenal sering mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Yaitu sekelompok orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Kita tahu dalam ayat-ayat yang lain banyak disebutkan bahwa mereka itu sering memutar balik lidahnya. Ya, kalau mengucapkan assalamualaikum dia tidak katakan assalamualaikum, assalamualaikum. Kedengarannya seperti assalam tetapi yang mereka ucapkan assam, kecelakaan buat kamu, kematian buat kamu. Ya toh, disuruh qulu hittah, disuruh oleh Allah itu dalam Al-Qur'an. Ucapkanlah sambil masuk ke Baitul Maqdis hitbah. Semoga dosa-dosa kami digugurkan Tuhan. Yang mereka ucapkan hintah, ya Allah minta gandum. Nah, itu dan banyak dari ucapan-ucapan mereka. Nah, karena itu setelah tadi berbicara tentang larangan tersebut, di sini dia beri contoh keburukan dari sementara Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Mari kita lihat ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Ahlul Kitab meminta kepada kamu agar diturunkan buat mereka kitab suci dari langit. Apa maksudnya? Ini orang-orang Yahudi ketika itu berkata, kami mau percaya kepadamu, wahai Muhammad. Asal ada kitab suci yang kami lihat turun dari langit dan itu ditujukan kepada kami. Kepada ini kitab suci buat kamu. Ini kan tidak masuk di akal ini. Oke. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala, ini ucapan yang buruk. Atau sangat buruk. Tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menginginkan keislaman semua orang, ini hatinya tidak enak. Ya toh, masa dia minta sama saya itu. Allah hibur beliau. Kita dengar lanjutannya. Faqad sa'alu Musa akbara min zalik. Hai Nabi Muhammad, kamu tidak usah terlalu sedih dengan ucapan itu. Ahlul Kitab itu pernah meminta kepada Nabi Musa permintaan yang lebih buruk dari itu. Apa itu permintaannya? Arinallaha jahratan. Kami mau percaya kepada kamu kalau kami lihat Tuhan terang-terangan. Kalau ini dia masih meminta kitabnya. kalau yang lebih buruk itu kami baru percaya kalau kami lihat Tuhan nih, kami mau lihat Tuhan. Oke. Okay. Kita berhenti sejenak dulu untuk melihat redaksi ayat ini. Ahlul kitab meminta kepada kamu agar diturunkan kitab yang maknanya tertulis nama mereka diturunkan terang-terangan. Baru lanjutannya, mereka sudah meminta lebih buruk dari itu. Saya ingin bertanya, kita mau tahu ngantuk atau tidak itu. Yang meminta diturunkan kitab itu siapa? Ahlul kitab yang hidup pada masa Nabi. Ya. Mereka yang meminta melihat Tuhan itu siapa? Ahlul kitab juga. Yang hidup pada masa Nabi juga? Tidak. Pada masa Nabi Musa, ya kan? Nah, kalau redaksi ayat ini berkata, dan mereka telah minta yang lebih buruk dari itu. Kalau kata mereka itu maksudnya siapa di sini? Ahlul kitab yang? Dari mana tahu bahwa yang Musa? Saya jelaskan supaya ini. Begini, sudah betul ibu-ibu, bapak-bapak yang menjawab bahwa yang minta kitab suci yang diturunkan Yahudi pada masa Nabi Muhammad. Yang minta melihat Tuhan Yahudi yang pada masa Nabi Musa. Mestinya kalau kita mau logikanya, sebenarnya leluhur mereka juga pernah meminta, ya. Tapi ayat ini berkata dan mereka juga meminta. Kenapa dinamakan mereka yang meminta? Nah, dengar. Seorang yang menyetujui sesuatu dianggap ikut dalam sesuatu itu. Ya toh? Orang-orang Yahudi, leluhur mereka menyatakan begitu. Sebenarnya orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad setuju dengan permintaan orang Yahudi itu, sehingga persetujuan itu dianggap keikutsertaan. Si A melakukan suatu kesalahan, bukan saya. Tetapi kalau saya restui kesalahan itu, saya dinamai ikut juga. Dalam masyarakat ada sesuatu yang buruk. Anda diam dan merestuinya, Anda dianggap ikut serta. Dulu yang membunuh, yang menyembelih untanya. Ada unta dianugerahkan Allah kepada Nabi untuk membuktikan kenabiannya. Satu orang aja yang menyembelih. Tetapi Allah berkata semua. Fa'akaruha. Padamdama alaihim rabbuhum bidam. Itu umatnya Nabi Saleh. Nah, jadi ini pelajaran pertama kita lihat. Jangan setuju. Jangan merestui. Karena kalau Anda merestui, Anda dianggap ikut terlibat. Arinallaha jahra fa'akhazathumus za'iqatu bizulmihim. Karena mereka meminta untuk melihat Tuhan secara terang-terangan, mereka disambar petir. Bukan disambar petir karena minta, tapi karena permintaan yang tidak masuk di akal akibat kezaliman mereka, akibat penganiayaan mereka. Saya kira kita lanjutkan. Sama aja mengolok-olokkan Nabi. Sama aja mengolok-olokkan Nabi, sama saja mengolok-olokkan Tuhan. Jangan minta sesuatu yang tidak masuk di akal. Baik, nanti kita lanjutkan Pak ya. Pemirsa, bagaimanakah seluk-beluk yang lebih dalam lagi mengenai surat An-Nisa ayat 153 ini? Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Kita lanjutkan mengenai ayat 153 ini, yaitu tentang sekelompok manusia yang dikenal sering mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Dilanjutkan Pak. Baik, kita lihat. Mereka minta melihat Tuhan. Mereka disambar petir. Bukan karena permintaan itu, tapi oleh Al-Quran disebabkan karena penganiayaan mereka. Bukti-bukti sudah jelas, kok masih mau minta yang tidak masuk di akal. Kita mari lihat pertanyaan, kenapa kita tidak bisa lihat Tuhan? Siapa yang mau lihat Tuhan? sebenarnya wajar-wajar aja kalau orang tidak mengerti. Saya mau lihat dia. Sebenarnya, kita lihat. Sesuatu yang tidak terlihat itu ada dua sebabnya. Maka dia tidak terlihat. Yang pertama, karena gelap. Ya, bisa lihat sosok. Kalau jarum di tempat yang gelap, bisa lihat. Unta di tempat yang gelap, bisa lihat. Kita tidak bisa, karena gelap. Yang kedua, terlalu terang. Anda tidak bisa lihat. Bisa menatap matahari? Tidak bisa kita lihat. Allah Maha Terang, pemberi cahaya. Sehingga mata saya tidak bisa melihat. Sama dengan kelelawar. Kelelawar itu bisa melihat kalau gelap. Tapi kalau sudah terlalu terang, sudah tidak bisa melihat. Nah itu sebabnya kita tidak bisa melihat Tuhan. Mata kita tidak mampu. Kalau mau melihatnya, lihat dengan pandangan hati Anda. Oke. Fa'akhadathumus sa'iqatu bizulmihim. Nah, selanjutnya ayat-ayat ini mengungkapkan keburukan-keburukan sekelompok dari orang-orang Yahudi itu. Mereka menyembah sapi setelah datang keterangan-keterangan yang jelas. Namun demikian Allah memaafkan mereka. Dan kami anugerahkan kepada Musa suatu kekuasaan yang jelas. Apa maksudnya? Suatu kekuatan yang amat jelas. Gini, saya mau beri contoh lagi. Kita punya lampu lalu lintas. Merah. Ada enggak yang melanggar? Walaupun merah. Ada melanggar. Karena dia tidak lihat polisi. Kalau dia lihat polisi, berani melanggar enggak? Karena dia takut pada polisi. Iya kan? Bagus. Kalau ada satu orang lihat tidak ada polisi. Tapi dia tidak melanggar. Kenapa itu? Karena di dalam hatinya ada kekuatan yang menjadikan dia berkata, saya tidak boleh melanggar. Ada pengawasan melekat di dalam hatinya. Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh manusia bisa seperti itu. Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah, kalau diyakini, itu walau Anda sendirian, Anda pasti taat. Nah, itulah kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, yaitu kekuatan hukum-hukum Allah. Itu jadi Taurat. Oke, kita lanjutkan. Warafa'na fawqakum at-tur warafa'na fawqahum at-tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujadan wa qulna lahum la ta'daw fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini disebut keburukan-keburukan kelompok itu. Mereka tidak mau beriman, padahal sudah mereka sudah berjanji akan beriman. Allah ancam dia, diangkat itu bukit Tur di atas kepala mereka. Kalau kamu tidak mau beriman, ini saya jatuhkan. Itu seperti seorang ibu yang ancam anaknya. Sebenarnya dia tidak pukul juga, iya toh? Tapi dia ancam supaya dia Allah gitu. Terlalu baik Allah terhadap mereka, tapi mereka tidak mau ini. Mau mengail, oke deh sepanjang hari kamu boleh mengail, sepanjang minggu. Hari Sabtu jangan. Masih mengail juga hari Sabtu. Ini yang disebut keburukan-keburukannya. Keburukan yang paling buruk di antara seluruh keburukan itu kita akan baca pada ayat 157. Apa itu pada ayat 157? Dinyatakannya wa qauluhum inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka mengaku. Mereka berkata, kami bunuh Isa al-Masih yang menamakan dirinya Rasulullah. Ini apa ini? Ini orang membunuh bangga. Ya. Yang dibunuhnya dia akui itu Rasulullah, itu Rasulullah, itu kami bunuh itu. Ini keburukan yang paling buruk. Dan mereka itu berucap menyangkut Maryam ucapan yang buruk juga. Apa itu ucapannya menyangkut Maryam? Oh, Maryam itu punya hubungan gelap sehingga melahirkan Isa. Iya kan? Nah, keburukan-keburukan inilah yang menjadikan Allah murka kepada mereka. nanti selanjutnya kita akan lihat bagaimana Allah meluruskan kepercayaan mereka itu, dan kemudian meluruskan juga kepercayaan orang-orang Nasrani menyangkut kepercayaan mereka menyangkut Isa alaihissalam. Saya kira kita akan lanjutkan. Pemirsa, kami akan melanjutkan surat An-Nisa ayat 153 dan seterusnya ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa, dan kita sedang membahas ayat 153 juga seterusnya. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, tadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala di sini pada ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana keburukan ucapan dan kepercayaan orang-orang Yahudi, antara lain kepercayaan dan ucapan mereka menyangkut Maryam. Maryam itu apa artinya sih Maryam itu? Maryam itu artinya yang taat. Perempuan yang taat itu namanya Maryam. Okay. Padahal dia seorang yang amat taat. Bukti-bukti kesuciannya luar biasa banyaknya. Kemudian ucapan mereka bahwa kami sengaja bunuh Isa Rasulullah yang mengaku Rasul. Nah. Kemudian saya katakan tadi Allah meluruskan kekeliruan mereka, sekaligus dalam pandangan Al-Quran kekeliruan umat Nasrani. Yaitu apa? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, tetapi diserupakan kepadanya. Atau disamarkan kepada mereka. Nah, saya mau beri contoh. Diserupakan, ada yang berpendapat bahwa memang ada orang yang terbunuh, tetapi orang itu bukan Nabi Isa, orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, atau tidak ada yang terbunuh, hanya saja mereka samar dan menduga ada yang terbunuh. Syubbihalahum. Baru dikatakan, innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Mereka juga berselisih. Ini dibunuh atau tidak, ini bagaimana? Orang-orang yang berselisih itu sebenarnya masing-masing di dalam hatinya ada keraguan. Jadi dia yang berkata bahwa dia dibunuh, dia juga tidak terlalu yakin itu. Yang berkata tidak, tidak terlalu yakin juga. Yang berkata si ini yang dibunuh, tidak terlalu yakin juga. Mereka sendiri ragu, ini menurut Al-Qur'an. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'az-zan wa ma qataluhu yaqina. Mereka itu tidak mempunyai pengetahuan yang menyangkut hal ini kecuali dugaan-dugaan saja. Wa ma qataluhu yaqina, ada dua maknanya atau paling tidak dua maknanya. Mereka itu tidak membunuhnya secara yakin. Nah, jadi artinya dia ragu. Yang bunuh pun ragu apa dia ini atau bukan. Itu wajar kalau menurut ulama, wajar. Karena itu terjadi malam. Itu yang pergi, yang disuruh pergi bunuh belum tentu kenal Nabi Isa. Apalagi ada salah seorang muridnya yang mirip dia. Jadi dibunuh, mungkin ada yang dibunuh, tapi dia sendiri tidak tahu apa ini yang saya bunuh atau bukan. Nah, ada lagi yang berkata, makna yang kedua dari ayat kita ini, wa ma qataluhu yaqina, dan mereka itu tidak membunuhnya, titik, yakinlah bahwa mereka tidak membunuhnya. Ya kan? Oke. Jadi kalau tidak dibunuh di mana nih? Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah mengangkatnya ke sisinya. Nah, di sini beda lagi ulama. Itu diangkat ke sisinya, jasadnya dan rohnya diangkat ke langit, atau diangkat ke sisinya, kedudukannya diangkat oleh Allah. Nah, sekarang Nabi Isa masih hidup atau tidak? Bagus, jadi belum mati ya? Oke, itu ada yang percaya begitu. Ada yang percaya di kalangan umat Islam juga, sebenarnya beliau udah wafat. Ini mutawafika, ada ayat yang berkata, sudah wafat, sudah di alam lain. Jadi apa maknanya diangkat ke sisinya, diangkat kedudukannya ke sisi Allah. Betapapun, betapapun perbedaan pendapat apa Nabi Isa sekarang ada di langit dan bakal turun nanti, ataukah dia sudah tidak bakal turun lagi, itu terserah Anda. Mau percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Yang perlu kita yakini bahwa Allah tidak mungkin tidak membela hambanya yang taat. Bagaimana bentuk pembelaannya bisa bermacam-macam. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minun nabihi qabla mautihi. Kita lihat dulu. Saya ingin ambil suatu kesimpulan dari apa yang orang namakan kenaikan Isa Al-Masih, ya kan? Oke. Kita tidak mau ikut campur dengan kepercayaan saudara-saudara kita umat Kristiani. Mau percaya, lakum dinukum waliyadin. Bagus. Kita ingin, kita berkewajiban mempercayai tuntunan agama kita bagaimana. Ulama-ulama kita beda pendapat, tadi saya sudah katakan, apa dia naik dan bakal turun lagi, ataukah dia naik dan tidak bakal turun lagi, sudah selesai. Nah, menurut penelitian sebahagian ulama, sebenarnya memang ada hadis kata mereka yang menyatakan bahwa Isa hidup di langit dan akan turun lagi. Tetapi setelah mereka melakukan penelitian menyangkut hadis itu, ditemukan bahwa sumbernya adalah seorang muslim, adalah seorang muslim yang tadinya menganut ajaran Kristen. Sisa dari ajaran Kristen ini yang belum hilang dari benaknya, itu yang mengantar dia mengucapkan hadis itu atas Nabi Muhammad. Padahal itu bukan hadis Nabi Muhammad. Nah, sehingga ulama ini berkata itu tidak sah itu. Ya kan? Oke, saya kira. Mari kita lanjutkan ya. Pemirsa, sungguh menarik ulasan tentang orang Yahudi yang selalu mengucapkan perkataan-perkataan buruk. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Quraish mengenai ayat 153 dan seterusnya, sekarang saya memberikan kesempatan pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin memberikan dua pertanyaan. Silakan, siapa dulu? Ya, langsung, Bu. Pak, Pak, dari penjelasan Bapak tadi, ada terkesan bahwa kaum Yahudi itu adalah kaum yang ngeyel atau ngeledek terhadap nabinya. Saya ingin tanya, gimana pandangan Bapak terhadap ini? Terima kasih, Pak. Ngeyel itu keras kepala, Pak. Ya, lo keras kepala. Kepala batu istilahnya ya. Baik, baik. Kita lihat. Yang pertama dulu kita ini mau ingin berkata demikian. Kita tidak bisa mengeneralisir. Jangan lantas kalau ada kecaman kepada Ahlul Kitab, pada orang-orang Yahudi, kita lantas berkata semuanya kepala batu dan sebagainya. Al-Quran pun kalau berbicara tentang mereka itu dikatakan ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang diceritakan di sini yang buruk. Biasanya Al-Quran kalau mau menceritakan tentang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, kalau yang buruknya itu dinamai Yahudi. Tetapi kalau dia kita di sini dikatakan wa in min ahlil kitab, ada dari ahlul kitab, jadi bukan semua dari Bani Israel. Itu satu. Yang kedua begini, setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap generasi itu biasanya punya ciri-ciri tertentu. Kita ini bangsa Indonesia dikenal pemarah atau peramah? Peramah ya, ramah kan, senyum. Ada orang bangsa yang tegas begitu. Ada masyarakat yang selalu kecenderungannya mengarah kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Umat Nabi Isa itu pada masa Nabi Isa orangnya rendah hati, tidak memperhatikan dunia dan lain-lain sebagainya. Iya toh, itu masyarakatnya Nabi Isa begitu. Nah, orang Yahudi ini umatnya Nabi Musa itu materialistis. Semua dia mau lihat dalam hal yang nyata berbentuk fisik. Itu sebabnya dia mau lihat Tuhan pun dia mau lihat dalam bentuk fisik. Itu sebabnya mereka itu tenggelam dalam materialisme. Semuanya uang, materi, ini segala. Nah, datang Nabi Isa alaihissalam ingin mengurangi. Maka beliau memberikan petunjuk-petunjuk yang bersifat spiritual. Datang Nabi Muhammad, dia gabung. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi saya tidak ingin kita berkata kalau Al-Quran mengecam mereka itu berarti mereka semua begitu. Al-Quran bahkan ada menyatakan antara lain, ada dari mereka itu yang kalau kamu beri mereka amanat uang sebanyak-banyaknya, dia akan serahkan pada kamu. Tapi ada juga yang walau kamu berikan di intakman hubi dinar, satu dinar saja kamu titipkan sama dia, dia tidak kasih kamu kecuali kalau kamu tagih terus. Gitu. Ada di antara mereka itu yang taat beragama dan lain-lain. Jadi kita tidak boleh mengeneralisir loh. Hanya sebagian. Iya, sebagian dari mereka. Sebagian itulah yang dikecam oleh ayat kita. Baik, lanjutkan pertanyaan kedua. Iya, Bu. Bagaimana kesimpulannya tentang turunnya Nabi Isa ke bumi? Baik. Terima kasih. Ya. Baik, Bu. Tadi saya sudah terangkan bahwa ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bakal turun, ada yang mengatakan tidak lagi. Mengatakan bakal datang, tidak lagi. Saya ingin melanjutkan ayat yang tadi kita tidak sempat terangkan. Oke, kita lihat Bu ya. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minna bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang dari ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Nah, akan beriman kepadanya, kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Sebelum kematiannya, kematian siapa? Nah, kalau begitu dia belum mati dong. Nah, ini lagi, beda lagi nih sekarang. Kalau saya artikan sebelum kematiannya, sebelum kematian Nabi Isa, dia belum mati, itulah yang digarikan oleh sementara ulama bahwa kalau begitu dia belum mati, dia bakal turun. Ya kan? Nah, tapi saya baca artikan yang lain lagi. Tidak seorang pun dari ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kecuali akan percaya kepadanya sebagai Rasul Allah sebelum kematiannya, kematian orang itu. Jadi semua orang yang sekarang percaya Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, Nabi Isa itu disalib, ketika datang kematian kepadanya, dia sudah melihat akhirat sorga dan neraka, dia juga ketika itu akan percaya, oh memang Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, tidak disalib, dia sudah percaya sebagai itu. Ah, kalau kita pahami seperti ini, bisa saja kita berkata dia memang sudah mati. Nah, lanjutannya itu dia berkata ayat kita ini menyatakan apa? Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Nanti pada hari kiamat Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Allah akan bertanya pada mereka. Tanya Nabi Isa, hei Nabi Isa, kamu yang suruh dulu orang berkata bahwa sembah saya, kamu yang berkata bahwa kamu disalib dan lain-lain sebagainya. Nabi Isa berkata, tidak ya Allah. Waktu saya hidup, saya tidak pernah berkata bahwa saya Tuhan, saya anakmu. Setelah saya mati, saya tidak tahu. Nah, setelah saya mati, saya tidak tahu. Dia mati sekarang atau tidak? Nah itu, baiklah ya. Jadi beda pendapat, itu kesimpulannya. Pemirsa, kami akan segera lanjutkan tanya jawab ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu atau bapak-bapak ingin bertanya. Dua penanya saja ya. Silakan siapa dulu? Ibu, silakan langsung Bu. Berbicara tentang ahli kitab, siapakah yang termasuk ahli kitab itu, Pak? Dan kenapa mereka disebut ahli kitab? Satu lagi, apakah di zaman sekarang ini masih ada yang disebut ahli kitab? Terima kasih. Baik. Ahlul kitab, ahlul kitab. Kita bisa terjemahkan pemilik kitab suci. Pemilik kitab suci itu yang dimaksud di sini adalah pemilik kitab suci Taurat dan pemilik kitab suci Injil. Itu pada dasarnya ahlul kitab. Jadi yang percaya pada Taurat itu umatnya Nabi Musa, yang percaya pada Injil itu umatnya Nabi Isa. Itu ahlul kitab pada dasarnya. Tetapi kita lihat ada yang memperluas makna ahlul kitab itu dengan memasukkan yang lain sama dengan ahlul kitab. Orang-orang yang beragama, yang punya kitab suci, walau selain Taurat dan Injil, ada yang memasukkannya juga dalam kelompok ahlul kitab. Orang-orang Majusi yang punya itu, ada ulama memasukkan juga dia dalam kelompok ahlul kitab. Sebab nanti akan begini, Bu, kita lihat. Al-Quran membolehkan lelaki umat Islam kawin dengan perempuan ahlul kitab. Membolehkan umat Islam memakan sembelihan ahlul kitab. Ya kan? Nah, sekarang sebelum saya jawab yang kedua nanti. Kalau begitu, kalau ada orang Yahudi menyembelih binatang yang halal dimakan, boleh dimakan atau tidak? Nah, boleh. Karena Al-Quran berkata, kita katakan boleh sebelum kita jawab yang kedua nih. Nah, karena apa? Al-Quran berkata makanannya ahlul kitab, sembelihannya boleh kamu makan. Boleh enggak sekarang pemuda muslim kawin dengan perempuan ahlul kitab? Dari segi hukum boleh, ya kan? Walaupun nanti dari tinjauan lain orang mungkin berkata sekarang enggak boleh. Itu kita lihat satu, Bu, ya. Nah, kalau saya berkata mengikuti pendapat sementara ulama, saya mau masukkan juga selain Yahudi dan Nasrani dalam kelompok ahlul kitab, kita berkata sekarang begini, orang-orang Buddha ahlul kitab atau bukan? Yang ketat berkata bukan, karena bukan Yahudi dan Nasrani. Yang ini berkata Buddha itu juga nabi. Masukkan juga dia. Ada ulama besar, Syekh Muhammad Abduh. Pernah ada seorang dari Indonesia bertanya sama dia, kami ini di Indonesia menemukan orang-orang Buddha menyembeli binatang. Boleh enggak kita makan sembelihan mereka? Dia jawab, boleh. Ya kan? Nah, jadi itu makna ahlul kitab. Pertanyaan ibu yang kedua, apa sampai sekarang masih ada atau sudah tidak ada? Imam Syafi'i berpendapat tidak ada lagi. Ahlul kitab itu menurut beliau adalah orang-orang yang pada masa Nabi Muhammad itu mendapat kitab suci, sebelumnya mendapat kitab suci pada masa Nabi-Nabi itu, keturunan mereka itulah yang dinamai ahlul kitab. Kalau sudah tidak ada, sudah tidak lagi. Nah, tetapi ulama lain, mayoritas ulama berkata tidak. Siapapun penganut agama Kristen, walau Kristen baru, ya, walaupun leluhurnya bukan orang Kristen, walaupun leluhurnya bukan orang Yahudi, itu juga dinamai ahlul kitab. Kenapa dia dinamai ahlul kitab? Kenapa mereka mendapat perlakuan yang istimewa ini dibanding dengan penyembah berhala? Karena betapapun mereka percaya Tuhan, ya kan? Betapapun mereka punya akhlak yang baik, betapapun mereka punya kitab suci yang menganjurkan kepada kebaikan. Ini orang punya keistimewaan. Kita baik bergaul dengan mereka selama mereka bergaul baik-baik dengan kita. Itu, Bu, ya. Baik. Dan cerita langsung pertanyaan kedua. Kenapa Nabi Isa diberi gelar Al-Masih? Terima kasih. Baik. Begini. Al-Masih bisa kita katakan terambil dari kata saha yasihu. Saha itu artinya berpindah-pindah. Turisme itu siaha, apa sih istilahnya ini, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bertetirah, itu namanya saha yasihu. Imam Nabi Isa itu adalah seorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan dakwah. Dia senang pergi ke taman-taman, kalimatnya indah, pandangannya indah, ininya indah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga dia dinamai saha yasihu, orangnya dinamai Masih. Itu satu. Ada lagi yang berkata, Al-Masih itu terambil dari kata masaha, mengusap. Kenapa itu? Ada bisa-bisa ada dua, kita lihat yang pertama dulu. Pernah suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berdiri, datang seorang perempuan menangis. Air matanya membasahi lutut dan kaki Nabi Isa. Dia menyeka air matanya itu, lalu dia kasih harum-haruman. Sehingga dia dinamai orang yang diusapi. Al-Masih. Yang ketiga ada yang berkata begini, dalam bahasa Ibrani seringkali huruf sin yang dalam bahasa Arab itu diubah menjadi shin. Atau yang dalam bahasa shalom. Shalom apa itu? Salam. Jadi Al-Masih itu katanya asalnya Al-Masih. Nah ketika itu, orang yang diangkat menjadi raja penguasa itu diusapi, dinamai Masih. Nah, Nabi Isa ini punya kedudukan seperti kerajaan yang tinggi, bahkan raja-raja tunduk kepada beliau, maka beliau dinamai Al-Masih dalam bahasa Arab, bahasa Ibraninya Al-Masih. Ada beberapa pendapat. Semuanya bisa benar. Silakan langsung kesimpulannya, Pak. Baik, kesimpulannya yang pertama saya kira pelajaran yang kita bisa ambil bahwa pandai-pandailah memilih kata-kata yang baik. Pandai-pandailah bermohon permohonan yang wajar. Itu satu. Yang kedua adalah ayat-ayat kita ini memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seharusnya kita menghadapi kepercayaan atau keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Nabi Isa itu yang pasti tidak disalib, tidak dibunuh, tetapi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat ke sisinya. Yang ketiga, diangkat ke sisinya itu ada yang mengartikannya diangkat ruh dan jasadnya sehingga sampai sekarang beliau masih hidup dan kelak akan kembali. Ada juga yang berkata diangkat ke sisinya, yakni kedudukannya, beliau sudah wafat dan tidak akan turun kembali. Dua pendapat ini, dua-duanya bisa Anda ambil karena itu bukan suatu kepercayaan yang apabila ditolak itu menjadikan kita kafir. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Quraiz. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga melalui pertemuan ini kita akan semakin taat kepada pesan-pesan Allah dan juga Rasulnya. Sehingga kita bisa menikmati surganya kelak. Amin. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia ini banyak yang tiada mengerti. Hidup yang dijalani mesti berbagi. Dalam cinta kasih kita bersama berdiri, berganggap menjemai, menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia karena kita semua tiada berbeda. Bila bila kau mau sadari cinta kasih tak memilih. Oh, oh, kau dan aku, kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Oh, oh, kasih putih karunia ilahi. Kita bersama berdiri, memberi genggaman jemari, menyatukan hati. Yang berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita semua tiada.